Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharal umur muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adhani Allah wa iyyakum minha. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Terakhir pembahasan kita sampai ke hadis yang 216 ya. Hadis nomor 216. Di malam hari ini kita akan lanjutkan hadis yang berikutnya, yaitu hadis 217. Masuk ke bab baru. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, babu man lam yajidil mukafa'ata falyad'u lahu. Bab, barang siapa yang tidak memiliki atau tidak mendapati al-mukafa'ah, tidak mendapati sesuatu yang bisa diberikan sebagai balasan atas kebaikan yang diberikan kepada kita. Jadi misalnya ada orang berbuat baik kepada kita, memberikan sesuatu berupa kebaikan kepada kita, kita tidak mendapati untuk sesuatu yang bisa membalas kebaikan tersebut, maka dituntunkan untuk falyad'u lahu, maka hendaknya dia berdoa untuknya. Itu berdoa kebaikan untuk orang yang berbuat baik kepada kita tadi. Qala al-muallif rahimahullah, haddathana Musa ibn Ismail, qala haddathana Hammad ibn Salamah, an Thabit, an Anas radhiyallahu anhu, an al-muhajirina qalu. Di sini sahabat, sahabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengisahkan bahwasanya al-muhajirin, an al-muhajirina qalu, para sahabah ridwanullahi taala alaihi majma'in dari kalangan muhajirin, itu orang-orang yang hijrah ke kota Madinah, mereka berkata, ya Rasulullah, mengadu kepada Rasulullah, dhahabal ansaru bil ajri kullih, wahai Rasulullah, orang-orang ansar itu saudara-saudara kami dari kalangan ansar, itu para sahabat yang merupakan penduduk kota Madinah asli, disebut sebagai kaum ansar, dhahabal ansaru bil ajri kullih, kaum ansar telah membawa pahala seluruhnya, membawa ganjaran amalan seluruhnya. Hal ini dikarenakan barakallahu fikum, orang Ansar terkenal sebagai orang-orang yang dermawan. Orang-orang yang barakallahu fikum sangat gemar untuk beramal soleh, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika orang-orang muhajirin yang baru masuk ke kota Madinah, baru hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, yang kebanyakan mereka meninggalkan kampung halamannya, yaitu kota Mekah, dalam keadaan tidak membawa harta benda yang mereka miliki, yang sebelumnya di Mekah mereka adalah orang-orang kaya, di antara mereka ada yang orang kaya, ada yang saudagar, pedagang yang sukses, berhasil. Tapi ketika seruan hijrah, perintah hijrah telah ditentukan, maka mereka bersegera untuk berhijrah, meninggalkan kota Mekah, hijrah ke kota Madinah, walaupun mereka mengorbankan harta-harta mereka, tidak sempat dibawa, dan juga dihalang-halangi oleh kaum musyrikin. Jadi kalau ada para sahabat yang hendak hijrah ke kota Madinah, mereka dihalang-halangi untuk membawa harta benda mereka. Rumah mereka tinggal, harta benda, hewan ternak, emas perak yang mereka miliki, dihalang-halangi untuk dibawa. Sehingga tidak sedikit dari kaum muhajirin yang meninggalkan kota Mekah hanya membawa badan saja dan pakaian yang mereka pakai. Sehingga sampainya di kota Madinah, mereka dalam keadaan fuqara, masakin. Menjadi orang-orang yang fuqara, orang-orang fakir dan miskin. Padahal sebelumnya di kota Mekah, ya, di antara mereka ada yang kaya raya. Barakallahu fikum. Sebagaimana dikisahkan oleh salah seorang sahabat Abdurrahman bin Auf, seorang saudagar kaya raya ketika itu di Mekah. Tapi ketika hijrah ke Madinah, tidak membawa hartanya sedikit pun. Ya, sehingga ketika Rasulullah memasangkan antara orang-orang muhajirin dan ansor dipasang-pasangkan sebagai ya, orang-orang yang saling bersaudara di jalan Allah, dipasangkan Abdurrahman bin Auf dengan salah seorang dari kalangan ansor. Maka saudaranya tadi dari kalangan ansor menawarkan separuh hartanya untuk Abdurrahman bin Auf. Bahkan menawarkan salah satu istrinya untuk diceraikan, kemudian dinikahkan dengan Abdurrahman bin Auf. Tapi Abdurrahman bin Auf, karena kemuliaan yang beliau miliki dan sikap warak yang beliau miliki, beliau menolak pemberian itu. Ya. Beliau hanya minta ditunjukkan di mana pasar. Ya. Tunjukkan kepadaku di mana pasar. Supaya apa? Supaya bisa beliau untuk memulai berdagang dan mencari ma'isyah. Asyaid di sini, orang-orang Ansor adalah orang-orang yang sangat dermawan. Ya. Walladzina tabawwa'ud dara wal iman. Itu orang-orang yang menyiapkan atau yang barakallahu fikum, yang menyiapkan rumah-rumah mereka. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Sangat mencintai saudara-saudaranya yang hijrah. Hijrah ke kota mereka. Wala yajiduna harajan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ini syahidnya. Wala yajiduna fi anfusihim harajan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka berbuat itsar, mengedepankan saudara-saudara mereka dibandingkan diri-diri mereka sendiri dalam keadaan mereka sendiri juga butuh. Ini sikap orang Ansor. Sifat mulia yang dimiliki oleh orang Ansor. Jadi mereka rela menginfakkan hartanya untuk saudara-saudaranya dari kalangan muhajirin dalam keadaan mereka sendiri juga butuh sebenarnya. Jadi bukan orang-orang yang tidak semua orang Ansor kaya. Di antara mereka juga ada yang kelas menengah ke bawah. Tapi tidak menghalangi kondisi itu untuk kemudian mereka berinfak untuk saudara-saudaranya dari kalangan muhajirin. Ini sifat mulia yang dimiliki oleh kaum Ansor. Maka orang-orang muhajirin di dalam hadis ini, barakallahu fikum, mengeluhkan. Bukan mengeluh karena hasad. Ya. Bukan mengeluh kepada Rasulullah karena tidak senang dengan keutamaan yang dimiliki oleh kaum Ansor. Ya. Hanya saja di sini kaum muhajirin menyampaikan keluhan ini kepada Rasulullah supaya diberikan solusi dan jalan keluar supaya mereka bisa berlomba-lomba dengan kaum Ansor dalam hal apa? Amalan soleh. Ya. Inilah bedanya para sahabat dengan generasi-generasi yang setelahnya. Para sahabat tidak bermunafasah, tidak bermusabaqah, berlomba-lomba dalam memperbanyak atau mengumpulkan harta benda. Tapi mereka berlomba-lomba, saling berlomba untuk apa? Siapa yang paling banyak amalnya? Siapa yang paling giat di dalam beramal soleh? Siapa yang paling bagus amalannya? Ya. Maka di sini kaum muhajirin menginginkan barangkali ada solusi atau ada amalan lain yang bisa barakallahu fikum dengan amalan tersebut bisa menyamai amalan yang dilakukan oleh kaum Ansor. Maka di sini mereka mengatakan, ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, dhahabal ansaru bil ajri kulli. Orang-orang ansar telah membawa semua pahala. Sholat, sama-sama sholat. Syariat Islam yang lain, zikir, qiraatul Quran, mereka juga mengamalkannya. Berjihad bersama Rasulullah juga ikut. Sebagaimana orang-orang muhajirin. Hanya satu hal yang mereka tidak bisa lakukan sebagaimana yang bisa dilakukan oleh kaum ansar, yaitu apa? Berinfak. Karena sekali lagi tadi, kaum muhajirin sampai ke kota Madinah dalam keadaan fuqara masakin. Hartanya semuanya ditinggal di kota Mekah. Sehingga ketika orang ansar bisa berinfak, bersodakoh, mengeluarkan hartanya di jalan Allah, kaum muhajirin tidak bisa melakukan hal itu. Ya. Maka di sini Rasulullah SAW bersabda, la ma da'autumullaha lahum wa athnaitum alaihim bihi. Tidak. Artinya apa? Orang Ansar tidak membawa semua pahala. Masih ada pahala, itu amalan soleh yang bisa kalian lakukan, wahai kaum muhajirin. Ma da'autumullaha lahum, selama kalian berdoa kepada Allah untuk kebaikan mereka. Jadi maksudnya apa? Ketika orang-orang Ansar membantu orang muhajirin yang datang ke kota Madinah tidak ada tempat tinggal, dibangunkan rumah, tempat tinggal oleh orang-orang Ansar, disiapkan. Orang Ansar mengeluarkan harta bendanya, berinfak untuk menyediakan tempat tinggal bagi kaum muhajirin. Yang tidak punya pakaian, disiapkan pakaian. Yang tidak punya makanan, dibelikan makanan. Ya. Sehingga sangat banyak kebaikan yang diberikan kaum Ansar kepada kaum muhajirin. Seolah-olah kaum muhajirin tidak bisa berbuat apa-apa untuk membalas kebaikan tersebut. Ya. Maka bimbingan yang disampaikan Rasulullah di sini adalah mendoakan kebaikan untuk mereka, untuk kaum Ansar. Kemudian apa? Wa athnaitum alaihim bihi. Selama kalian memuji kebaikan terhadap mereka, yaitu memuji mereka, kaum Ansar, dengan kebaikan. Maka dengan itulah kaum muhajirin akan bisa membalas kebaikan mereka. Nah, di sini sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kita baca syarahnya. Qala Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu taala fi hadzal hadits bayanu anna al-ansara kanu ahla amwalin. Di dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwasanya kaum Ansar mereka adalah ahla amwal, adalah orang-orang yang memiliki harta. Yatasaddaquna min amwalihim. Mereka bersedekah, menyedekahkan harta-harta mereka. Wa annal muhajirina lahu laisa lahum amwal. Adapun kaum muhajirin adalah orang-orang yang tidak memiliki harta benda. Kenapa? Alasannya apa? Karena harta bendanya tertinggal di kota Mekah, tidak sempat dibawa. Ya. Fasyakal muhajiruna ila Rasulillahi alaihi salatu wassalam. Maka kaum muhajirin mengadu, mengeluh kepada Rasulullah. Kama fi hadithin akhar. Mereka berkata, sebagaimana di hadis yang lain diriwayatkan juga, yang semisal ini. Mereka mengatakan, Zahaba ahlul duthur biddarajatil ula wan na'imil muqim. Wahai Rasulullah, orang-orang yang memiliki harta telah membawa pahala, telah meraih derajat yang tinggi dan kenikmatan yang banyak. Itu di sini kaum muhajirin mengeluhkan tentang keutamaan yang dimiliki oleh kaum Ansar dengan sebab menginfakkan dan menyedekahkan harta benda mereka. Rasulullah bertanya, faqala wa madzaka? Bagaimana hal itu bisa terjadi? Qalu, kaum muhajirin mengatakan, yusalluna kama nusalli. Mereka, saudara-saudara kami dari kalangan Ansar, sholat sebagaimana kami sholat. Wa yasumuna kama nasumu. Mereka juga berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, akan tapi mereka bisa bersedekah, berinfak dengan harta benda mereka yang lebih. Fa arsyadahum annabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala, maka Nabi membimbingkan kaum muhajirin dengan bersabda, ini hadis yang sahih riwayat Muslim dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun, bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian sesuatu yang bisa kalian sedekahkan? Ya. Inna bikulli tasbihatin sadaqah. Sesungguhnya di setiap tasbih, yaitu pada zikir subhanallah, bernilai sedekah. Ada pahala sedekah padanya. Jadi dibimbingkan oleh Rasulullah. Kaum muhajirin yang tidak bisa bersedekah dengan harta, masih ada pahala sedekah yang bisa diraih. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara banyak berzikir. Inna bikulli tasbihatin sadaqah, setiap tasbih itu mengandung pahala sedekah. Wa kulli takbiratin sadaqah, di setiap takbir zikir Allahu Akbar ada pahala sedekah. Wa kulli tahmidatin sadaqah, di setiap zikir alhamdulillah ada pahala sedekah. Wa kulli tahlilatin sadaqah, di setiap zikir tahlil yaitu ucapan la ilaha illallah ada pahala sedekah. Wa amrun bil ma'ruf, memerintahkan, mengajak, menyuruh kepada kebaikan, sedekah ada pahala sedekah. Wa nahyun an munkarin sedekah, melarang, mencegah dari kemungkaran juga ada pahala sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sedekah, dan pada bud'i ahadikum sedekah, pada kemaluan kalian juga ada sedekah. Seperti itu. Barakallahu fikum. Wa fi riwayatin faraja'a fuqara'ul muhajirina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Maka di riwayat yang lain disebutkan bahwasanya kaum muhajirin, kaum fuqara dari kalangan muhajirin kemudian mendatangi Rasulullah kembali. Jadi setelah datang pertama dikasih bimbingan untuk memperbanyak zikir. Karena setiap zikir itu ada pahala sedekahnya. Tujuannya apa? Biar orang-orang muhajirin ini memperbanyak zikir sehingga bisa menyamai pahala yang diraih oleh orang ansor. Tapi tidak berapa lama kemudian kaum fuqara dari kalangan muhajirin yang tadi mendatangi Rasulullah datang lagi menemui Rasulullah dan berkata, faqalu sami'a ikhwanuna ahlul amwali bima fa'alna fa'alu mithlahu. Saudara-saudara kami yang memiliki harta mendengar apa yang telah Anda bimbingkan kepada kami, yaitu untuk memperbanyak zikir. Ternyata orang-orang kaya dari kalangan sahabat juga telah mendengar amalan tersebut. Fafa'alu mithlahu, maka mereka pun mengamalkan apa yang telah kami amalkan. Jadi orang-orang kaya yang suka bersedekah pun juga mengamalkan zikir ini. Tasbih, tahlil, takbir, tahmid. Ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, faqala Rasulullah, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha'. Kalau demikian, maka itu adalah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada barang siapa yang Allah kehendaki. Ya sudah, gimana lagi? Ya. Jadi minta amalan supaya bisa menyamai pahalanya orang-orang yang suka bersedekah, dikasih amalan apa? Dzikir, tasbih, tahlil, tahmid, takbir. Ketika orang-orang kaya tadi mendengar amalan tadi, ikut juga berzikir, memperbanyak zikir, mengadu lagi kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, "Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha." Ya sudah, itu keutamaan Allah. Mau gimana lagi? Ya. Nah, yakni man jama'a baina shadaqati bil a'mali shalihati aqwaliha wa af'aliha wa baina infaqil mal fadzalika fadlullahi fadlun minallahi azza wajal akramahu bihi. Maksudnya apa? Barang siapa yang mengumpulkan antara sedekah, amalan bersedekah dengan amalan soleh, baik amalan soleh berupa ucapan maupun perbuatan, karena setiap perbuatan baik itu juga bernilai sedekah. Sebagaimana nanti hadis yang akan akan datang insyaAllah. Barang siapa yang mengumpulkan antara amalan ini, itu amalan sedekah berupa amalan soleh, dan juga amalan berupa infak, menginfakkan harta, maka ini adalah keutamaan dari Allah, yang Allah memuliakan hambanya dengan hal tersebut. Fala yuhsad, maka tidak boleh seorang itu memiliki sifat hasad. Hasad itu maknanya apa? Karahatun ni'mah atau karahiyatun ni'mah fil ghair, membenci nikmat atau tidak suka dengan nikmat yang ada pada orang lain. Itu enggak boleh, itu namanya hasad. Jadi sekedar tidak suka, misalnya ada saudara kita mendapatkan nikmat, nikmat apapun itu, baik berupa nikmat duniawiyah ataupun nikmat berupa diniyah, agama, ya, maka tidak boleh kita membenci atau tidak suka dengan nikmat tersebut. Karena sekedar rasa benci, sekedar rasa tidak suka, itu merupakan hasad. Terlebih lagi kalau rasa tidak suka atau rasa benci tadi diikuti dengan upaya untuk menghilangkan nikmat tersebut pada orang lain, maka dosanya lebih besar. Yang diizinkan dalam syariat adalah suatu sikap yang namanya ghibtah. Jadi hasad itu bukan ghibtah. Ghibtah bukan hasad. Kalau hasad dilarang, hasad hukumnya haram. Kalau ghibtah itu dianjurkan. Ya. Ghibtah itu disyariatkan. Apa ghibtah itu? Menginginkan untuk mendapatkan keutamaan yang ada pada orang lain. Tanpa ada rasa benci, tanpa ada rasa tidak suka, keutamaan itu pada orang lain tersebut. Jadi sekedar menginginkan. Misalnya ada barakallahu fikum disebutkan dalam hadis, la hasada illa fitnataini. Tidak boleh hasad kecuali pada dua orang saja. Hasad yang dimaksud dalam hadis ini adalah ghibtah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Tidak boleh ghibtah kecuali pada dua jenis orang. Rajulun atahullahul ilma. Golongan yang pertama adalah seorang yang diberikan Allah ilmu. Yang kemudian dengan ilmu itu dia beramal soleh. Dan barakallahu fikum mengamalkan amalan, mengamalkan ilmu tersebut. Maka disinilah kita boleh ghibtah. Kita ingin jika ada orang lain yang punya ilmu, kemudian mengamalkan ilmunya, ingin saya. Ya, ingin supaya menjadi seperti orang itu, punya ilmu dan mengamalkan ilmunya. Atau golongan yang kedua adalah rajulun atahullahul mala, seorang yang diberikan Allah berupa harta, kemudian dia menghabiskan harta tersebut di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini golongan kedua dari manusia yang kita hendaknya menginginkan untuk mendapatkan keutamaan tersebut. Adapun di luar golongan ini, jangan. Ya. Misalnya, orang yang punya harta, tapi hartanya tidak diinfakkan, tidak dihabiskan di jalan Allah. Jangan ghibtah dengan orang yang seperti ini. Ya. Atau orang yang memiliki jah, punya kedudukan, tapi kedudukan itu tidak digunakan di jalan Allah. Jangan. Punya popularitas, punya dia seorang yang masyhur, terkenal, jangan senang atau menginginkan supaya ingin menjadi orang tersebut. Ya. Barakallahu fikum. Maka Rasulullah membimbingkan, la hasada illa fitnataini, tidak boleh hasad, yaitu ghibtah, kecuali pada dua kelompok orang ini. Walghibtatu huna ayyatamanna al-insanu ayyakuna mithla sahibil mal al-munfiq fil khair fayamal kama amila al-akhar fi malih. Ghibtah di sini yang dimaksud adalah seorang menginginkan untuk menjadi seperti orang lain yang memiliki keutamaan dan kebaikan. Semisal orang yang memiliki harta yang menginfakkan hartanya di jalan-jalan kebaikan. Faya'mal kama 'amilal akhar, sehingga dia menginginkan untuk bisa mendapatkan keutamaan tersebut. Wa fi haditsil bab akhbarahum an-nabi alaihi salatu wassalam anna man lam yajid ma yukafi'u bihi fa 'alaihi ay yad'a liman ahsana ilaihi wa asda ilaihi ma'rufan bima fihi khairud dunya wad-din. Di dalam hadis ini Rasulullah memberitakan bahwasanya barang siapa yang tidak mendapati sesuatu untuk membalas kebaikan orang lain, maka hendaknya dia berdoa kebaikan untuk orang yang berbuat baik tadi, baik kebaikan dunia maupun kebaikan agama. Fa yakunu bidzalika qad kafa'ahu, sehingga dengan doa itu dia telah membalas kebaikannya. Wa syakara ni'mata wa lam yakfurha. Wallahu a'lam. Dan dia telah mensyukuri nikmat tadi dan tidak mengkufurinya. Ini sebenarnya masih semakna ya dengan hadis-hadis yang sebelumnya tentang bimbingan syariat untuk kita apa? Membalas kebaikan orang lain. Kalau tidak bisa membalas dengan bentuk materi, ya, maka kita balas dengan doa kebaikan dan pujian bagi orang tersebut. Bab yang berikutnya, qala al-imamul Bukhari rahimahullah, babu man lam yashkurin nas. Bab, seorang atau barang siapa yang tidak bisa mensyukuri manusia. Tidak bisa berterima kasih kepada manusia. Haddatsana Musa ibnu Ismail. Qala haddatsana Rabi' ibnu Muslim. Qala haddatsana Muhammad ibnu Ziyad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, la yashkurullahu man la yashkurun nas. Ini mungkin lebih tepatnya, man la yashkurullaha man la yashkurun nasa. Tidak bisa bersyukur kepada Allah barang siapa yang tidak bisa bersyukur kepada manusia, yaitu berterima kasih atas kebaikan orang lain. Hadis sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kita baca syarahnya. Qala syarih rahimahullah ta'ala, yufidu hadal hadithu anna minal adabil islamiyyati allati yanbaghi ayyaltazima bihal muslimu syukru man asda ilaika ma'rufan. Hadis ini memberikan faidah tentang adab-adab islami, yang mana adab islami itu adalah hendaknya seorang muslim itu bisa mensyukuri, yaitu berterima kasih kepada orang yang telah berbuat baik kepadanya. Ayya na'in min anwa'il ma'ruf, kebaikan apapun itu bentuknya. Sawa'un bil ilm, baik kebaikan berupa ilmu, au bil amri wan nahyi, atau kebaikan berupa mengajak kita kepada kebaikan, atau melarang, mencegah kita dari kemungkaran, itu juga perbuatan baik. Au bil ihsani fi qada'il hajat, atau perbuatan baik berupa menunaikan hajat dan kebutuhan kita. Wa kullu ma'rufin yusdihi ilaika akhukal muslim ushkur lahu dhalika bi an tad'u lahu. Setiap kebaikan yang diberikan kepadamu oleh saudaramu yang muslim, hendaknya engkau mensyukurinya. Dengan apa? Dengan mendoakan kebaikan untuknya. Walau an taqula lahu jazakallahu khairan, walaupun hanya sekedar mendoakan jazakallahu khairan. Itu kalau kita tidak punya sesuatu yang bisa kita gunakan untuk membalas kebaikan tersebut, sebagaimana yang telah dijelaskan pada pertemuan yang lalu. Fa idza qulta lahu dzalika faqad balagta fi tsana'i 'alaihi wa syukri lahu. Kalau engkau mendoakan seperti itu, maka engkau telah mencukupi, telah menunaikan pujian untuknya dan telah mensyukurinya. Amma man yuhsinu ilaika walam tashkurhu walam tadhkurhu bi khair fa hadhihi ni'matun kafarahal insan. Adapun jika ada orang yang berbuat baik kepadamu kemudian engkau tidak bisa berterima kasih, tidak bisa mensyukurinya, tidak menyebut-nyebutnya dengan kebaikan, maka ini termasuk nikmat yang telah diingkari, ya, termasuk kufur nikmat. Kalau ada orang berbuat baik kepada kita, kita tidak bisa mensyukurinya. Ya. Walaupun hanya sekedar doa. Ini juga hendaknya kita biasakan. Walaupun kepada orang yang awam misalnya. Ya. Kalau ada orang awam berbuat baik kepada kita selama dia muslim, maka kita doakan. Jazakallahu khairan. Kita biasakan. Mungkin untuk saudara-saudara kita, walaupun masih awam, belum kenal dakwah misalnya, kita biasakan. Ya, kalau ada yang berbuat baik kepada kita, kita doakan. Jazakallahu khairan. Karena kalau tidak kita balas dengan doa atau pujian untuknya, maka itu termasuk kufur nikmat. Walaysa minal adabil islamiyyati an tajhada ihsana man ahsana ilaika min qaribin aw ba'idin ayyuhal muslim. Bukan termasuk adab islami engkau mengingkari kebaikan orang yang telah berbuat baik kepadamu. Ya. Merasa mungkin pernah ada orang lain berbuat baik kepada kita, kita pura-pura lupa. Ya. Kita mengingkari kebaikan orang lain tersebut. Ini bukanlah adab islami. Wa fi hadzal ma'na ja'a fil hadis. Maka dalam hal ini datanglah hadis di atas, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bisa bersyukur kepada Allah barang siapa yang tidak bisa mensyukuri manusia. Allahu al-mun'im al-azim al-muhsin al-karim. Allah adalah zat yang maha memberikan nikmat, zat yang maha memberikan kebaikan. Wan nas kadzalik yuhsinuna fi hududi taqatihim. Manusia juga bisa berbuat kebaikan, ya, dengan keutamaan dan bantuan yang Allah berikan kepadanya sesuai dengan kemampuan manusia tersebut. Ayyuhsinu ba'duhum ila ba'din. Manusia saling berbuat baik antara satu dengan yang lain. Faman ahsana ilaihin nas fa inna minal adabil islami ayyashkurahum ala ihsanihim ilaihi bi ayyi naw'in min anwa'il ihsan. Maka barang siapa yang diberikan kebaikan oleh saudaranya, termasuk adab islami adalah mensyukurinya. Apapun kebaikan tersebut. Karena kebaikan itu ada pada segala sesuatu. Sebagaimana yang disabdakan Nabi. Inna allaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sungguhnya Allah menetapkan al-ihsan, berbuat baik itu pada segala sesuatu. Artinya pada semua sisi kehidupan kita itu ada peluang untuk kita berbuat ihsan. Ya. Wa minal khata' ayyuhsin ilaikal qaribu awil ba'idu thumma la tashkuru lahu ihsanahu wa la tadhkuruhu bi khairin liyud'a lahu bi khair. Termasuk kesalahan, termasuk kekeliruan jika ada orang yang berbuat baik kepadamu walaupun orang itu, ya, baik orang itu adalah kerabat kita maupun yang orang yang jauh kekerabatannya dari kita, kemudian engkau tidak mensyukurinya dan tidak menyebut-nyebut kebaikannya supaya bisa didoakan. Ini termasuk kekeliruan dan kesalahan yang seharusnya kita hindari. Jangan sampai kita terjatuh pada kesalahan yang seperti ini. Ada yang berbuat baik kepada kita sekecil apapun, jangan lupa kita syukuri, ya. Barakallahu fikum. Walaupun hanya sekedar dengan doa dan pujian kebaikan untuk orang yang berbuat baik tadi. Hadis yang berikutnya 219. Ini sebenarnya hadis yang ke-219 ini sebagian syurah menjelaskan ini hadis yang satu dengan hadis yang sebelumnya. Hadis 218 dengan 219 ini hadis yang satu. Ya. Karena kalau kita perhatikan sanadnya sama. Haddatsana Musa bin Ismail sama. Qala haddatsana Ar-Rabi' bin Muslim. Qala haddatsana Muhammad ibn Ziyad an Abi Hurairah. Sanadnya sama. Ani Nabi SAW qala, Nabi bersabda, qala Allah Ta'ala li nafsi. Allah Ta'ala berfirman kepada jiwa, ukhruji, keluarlah engkau. Yaitu ketika nyawa itu dicabut. Ketika seorang hamba itu meninggal dunia. Allah akan berfirman, ukhruji kepada jiwa itu. Keluarlah engkau. Qalat la akhruju illa karihatan. Tidaklah aku keluar kecuali dalam keadaan karihah. Tidak suka, tidak senang. Di sini, an-nafs yang dimaksud di sini adalah ruh. Ruh yang ada pada jasad manusia. Ketika dikeluarkan ruh itu, dicabut, maka dia akan mengatakan, la akhruju illa karihah. Aku tidak keluar kecuali dalam keadaan tidak senang. Qala syarih rahimahullah, ini hadis sahih. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kita baca syarahnya. Qala syarih rahimahullah ta'ala, hadha sahihun wa haqqun. Ini adalah perkara yang sahih, yang hak. Idzil aslu anna an-nafsa takrahu mufaraqatal jasad. Karena hukum asalnya memang jiwa itu, yaitu ruh, itu tidak senang untuk berpisah dengan jasad. Wala budda laha minha. Padahal memang harus, yaitu ketika sudah ajalnya datang, telah datang waktu kematiannya, mau tidak mau ruh itu akan pergi meninggalkan jasad. Wa in kanat salihatan kharajat ila hayatin afdala wa hiyal hayatul barzakhiyah. Kalau jiwa itu adalah jiwa yang saleh, ruhnya orang saleh, maka dia akan keluar dari jasadnya kepada kehidupan yang lebih afdal, yaitu di alam barzakh. Wa in kanat siwa dzalika jazahallahu min jinsi amaliha. Tapi kalau sebaliknya, ruhnya itu adalah ruhnya orang yang saleh, orang yang bukan orang saleh, maka Allah akan membalasnya sesuai dengan jenis amalannya. Li'annal qabra imma raudatun min riyadil jannah. Karena kubur, alam kubur, itu hanya dua jenis saja. Ya. Bisa jadi alam kuburnya itu adalah raudah, salah satu taman dari taman-taman surga. Ini alam kubur yang akan dialami oleh orang-orang saleh. Nasallallahu ta'ala ayajalana minhum. Au hafratun min hafrin nar. Atau merupakan jurang, salah satu jurang dari jurang-jurang neraka. Waliyadu billah. Ya. Karena nanti setiap hamba di alam kuburnya itu akan mengalami kondisi sesuai dengan amalannya di dunia. Imma ni'matul qabr au adabul qabr. Entah dia akan mendapatkan nikmat kubur, ya, akan ditampakkan di kuburnya tersebut tentang surga. Ya. Ditampakkan kepadanya tempat tinggalnya yang ada di surga. Maka dia akan terus memohon dan meminta, berharap supaya segera ditegakkan hari kiamat. Supaya bisa segera masuk ke tempat tinggalnya di surga. Sebaliknya, ahlul ma'asi, al-musyrikin, ahlul syirik, ahlul kufur, ahlul bid'ah juga. Maka dia akan, barakallahu fikum, mengalami yang namanya adabul qabr, adab kubur. Waliyadu billah. Untuk hadis berikutnya, hadis yang ke-220, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biidznillah ta'ala. Masyarahnya agak panjang. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.